يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار. جماعة pengajian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir pelajaran kita adalah babus sidq, bab tentang jujur, dan telah kita baca hadis terakhir dalam bab ini, hadis Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا ما محقت بركة بيعهما. Hadis terakhir ini menjelaskan jujur itu dalam semua keadaan, termasuk dalam jual beli. Dan jujur dalam jual beli adalah sebab datangnya berkah dari jual beli itu. Sementara dusta jual beli adalah penggugur, pelenyap berkah dari jual beli kita. Dan ini sangat penting, sebab jual beli adalah fondasi perekonomian. Tanpa jual beli tidak akan mungkin ada kehidupan di dalam ini. Sementara berkah dalam jual beli ditentukan oleh jujur tidaknya seseorang. Itu akhir pembahasan kita dan mengakhiri babus sidq. Kita masuk bab baru. Qala Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, babul murad, bab tentang al-muraqabah. Muraqabah, pengawasan. Baik, dalam bab ini beliau sama dengan bab-babnya menyebutkan beberapa ayat, kemudian setelah itu menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan bab itu. Ayat yang pertama yang boleh sebutkan, yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah Subhanahu wa taala lihat engkau ketika engkau bangkit, tegak berdiri, dan melihat takallubnya kamu, kondisi gejati kamu di saat kamu sujud. Ini yang mengantar untuk muraqabah. Ayat selanjutnya kita baca dulu. Wa qala Allahu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Pasti Allah melihat, mendengar, mengawasi. Dan kita tidak mungkin bisa lepas. Kalau begitu Allah bersama kita. Ini ilmu yang mengantar muraqabah. Lahirnya muraqabah. Kemudian beliau susul dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Sungguh Allah adalah Dia yang sesuatu pun tersembunyi baginya. Tidak ada perkara ini di bumi, tidak pula di langit. Sedikit pun. Ini ilmu yang mengantar kepada muraqabah. Kemudian beliau susul dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbal mirsad." Sungguh Rabb engkau betul-betul dalam pengawasan. Wasi kalian. Kita dalam bidikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa lepas. Beliau susul ayat yang terakhir beliau sebutkan dalam bab ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allah Subhanahu wa taala mengetahui iatnya pandangan dan apa yang dada-dada sembunyikan. Wal ayat fil katiratun ma'lumah. Kata beliau, ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan telah diketahui. Baik. Ini ayat-ayat yang beliau sebutkan. Adapun hadis, maka hadis yang pertama yang beliau sebutkan adil. Datang kepada Rasulullah berwujud manusia, kemudian bertanya tentang Islam, Nabi jawab dengan rukun Islam. Beliau tanya lagi tentang iman, Nabi jawab dengan rukun iman. Dan beliau tanya tentang ihsan pembahasannya. Nabi mengatakan, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu yarah. Ihsan, kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Jika tidak, kamu tidak bisa seperti itu, maka yakin dia melihat engkau. Al-ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sampai dalam jenjang ini, maka masih dalam jenjang ihsan, kamu harus yakin bahwa Allah Subhanahu melihat kamu. Iya. Inilah sebenarnya muraqabah. Inilah muraqabah. Iya. Di situ makna muraqabah yang sangat mendasar. Baik. Coba perhatikan. Babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Ini tinggi ya. Sebab kalau kita lihat hadis pertama yang beliau sebutkan adalah hadis Jibril, dan pembahasan muraqabah ada pada pertanyaan tentang ihsan. Sementara kita tahu agama ini mempunyai berapa jenjang sesuai dengan hadis Jibril, ada tiga. Ada jenjang Islam, orangnya muslim. Ada jenjang iman, orangnya mukmin. Dan ada jenjang ihsan, orangnya muhsin. Inilah agama. Sebab di akhir hadis Nabi menegaskan bahwa Ya Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang itu tadi Jibril datang mengajar kepada kalian agama kalian, dinakum, agama kalian. Dari sini para ulama menegaskan bahwa din itu adalah apa yang diajarkan tadi. Ternyata yang diajarkan pertama Islam, kemudian iman, selanjutnya ihsan. Ini pengajaran utama dalam hadis ini. Jenjang Islam, orangnya muslim. Yang muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin sudah jelas dia muslim. Yang mukmin belum tentu muhsin. Kalau muhsin sudah jelas dia muslim dan mukmin. Sebab berjenjang. Qala Arabu amanna. Orang-orang Arab setelah menyatakan keislamannya bilang amanna, ini sudah beriman. Allah Subhanahu wa taala tegur, "Qul, beritahu." Lamtu. Kalian belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Beritahu, kalian belum beriman, ucapkan aslamna, kami telah Islam. Jadi mereka datang menyatakan Islam, tapi mereka bilang kami sudah beriman, jadi iman sudah. Allah bilang tidak, beritahu kalian belum beriman. Tapi bilang aslamna, sudah Islam. Berarti ada perbedaan Islam dan iman dalam ayat ini. Allah jelaskan walamma yadkhulul imanu fi qulubi, karena iman belum masuk tertanam di dalam hati. Makanya rukunnya iman semuanya perkara hati. Keiman. Keimanan kepada Allah, hari akhirat, takdir. Rukun iman yang enam. Rukun Islam yang lima nampak. Syahadat terdengar, salat terlihat, zakat, puasa, haji. Kalau kita selesaikan itu, berarti kita berada di atas Islam. Orangnya muslim. Tapi yang muslim belum tentu mukmin. Dalilnya ayat ini. Dari sinilah diambil ilmu bahwa ini berjenjang. Inilah Islam. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Syekh menjelaskan bab al-muraqabah. Ini bab tentang al-ihsan. Dari sini kita pahami bab tingkat tinggi. Hanya tidak mengapa, sebab yang tinggi itu ada dasarnya, ada penyempurnaan. Ada dasar, ada penyempurnaannya. Baik. Alhamdulillah. Babul muraqabah. Bab tentang al-muraqabah. Al-Syeikh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-muraqabah laha wajhan. Al-muraqabah ini mempunyai dua sisi. Menyelami makna muraqabah, dia mengarah pada dua hal. Al-wajhul awal an turai Allah azza wa jal. Al-wajhul thani anna Allah ta'ala raqibun alaih. Sisi yang pertama, kamu turaqibu, melakukan muraqabah kepada Allah. Sisi yang kedua, bahwa Allah adalah raqib yang muraqabah kepada kamu. Artinya yang terus mengawasi, melihat kamu. Dua sisi ini saling mengharuskan kalau kita mau masuk dalam jenjang muraqabah. Kenapa? Sebab yang pertama didasari oleh yang kedua. Kemampuan kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yakinan kalau kita yakin bahwa Allah betul-betul Maha Raqib mengawasi kita. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qiba. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu raqiba, betul-betul mengawasi. Kalau kita yakin ini, munculkan muraqabah dalam makna yang pertama. Yakin Allah mengawasi kita, melihat kita. Ayat-ayat yang saya sebutkan itu ayat dari situ. Ilmu yang mengantar ke situ. Ayat. Lihat ayat yang pertama. Ini ayat yang disebutkan pula oleh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam dalil al-ihsan dalam Thalathatul Usul. Ini ayat ini. Dan ayat ini yang disebutkan pertama oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Berarti hebat ini ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang dirinya. Alladhi dialah Rabb yang melihat engkau. Siapa engkau di sini? Siapa engkau di sini? Rasulullah SAW. Dialah yang melihat engkau hina takum. Ketika kamu tegak berdiri. Ini solat. Wa taqallubuka. Dan bolak-baliknya kamu. Fissajidin. Dalam as-sajidin, orang-orang yang sujud. As-sajidin bentuk jamak, orang-orang yang sujud. Ilmu ini akan lebih jelas kalau kita lihat ayat sebelumnya. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal ghafurir rahim. Bertawakkallah kepada Al-Aziz yang Maha Perkasa, Rahim, Maha Merahmati. Yang mana Dialah yang melihat engkau ketika berdiri, dan melihat engkau dalam bolak-baliknya engkau bersama dengan orang-orang yang sujud. Berapapun banyak orang yang sujud, Allah Subhanahu wa taala bisa melihat semua itu. Bagaimana keadaan kita di saat bagaimana kondisi kita di saat sujud? Kalau kita yakin ini, maka ini yang mengantar untuk bertawakal. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya salat kita menjadi salat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jelas memberi ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat dalam keadaan dan dalam keadaan sujud. Dalam semua keadaan ketika salat. Ingat, muraqabah yang paling hebat itu bisa dijumpai di saat sholat. Dan ini tetap. Jelas ini? Jadi seolah-olah Syekh rahimahullah ta'ala ingin memberi ilmu kepada kita, satu, bahwa kondisi sholat adalah kondisi yang mengantar kepada muraqabah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya kondisi ini di saat beliau tegak, di saat beliau sujud, saat beliau melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat. Kapan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi, mengetahui lahir dan batin kita, niat kita Allah yang tahu. Kemana arah pikiran Subhanahu wa taala tahu. Ini akan melahirkan apa? Muraqabah. Ilmu muraqabah. Muraqabah dari dua sisi tadi. Sisi yang pertama, kita akan semakin apa? Mantap saat berdirinya. Kita berdiri dalam keadaan yakin Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat. Ini apa ini? Qabah namanya. Kita jadikan berdiri kita berdiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di atas ilmu ini. Ini murah. Di atas keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul melihat kita. Dengan keyakinan ini, kita jadikan berdiri kita, sujud kita, rukuk kita, sujud kita, bacaan kita, doa kita betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepadanya. Itulah tawakkal. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Tawakkallah kepada Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Merahmati. Alladhi yaraka, yang melihat engkau. Wa taqallubaka fis sajidin. Disebutkan dua keadaan di sini dalam salat, keadaan saat berdiri. Ini disebutkan sebab ini kondisi salat yang sangat hebat. Kenapa? Kenapa ini sangat hebat? Perintah salat ini dia, aqimis salat. Aqim. Aqimis shalah artinya tegak berdiri sholat. Kata berdiri yang disuruh. Kan dulu saja kalau nanti sholli. Kata kerjanya sholli, sholatlah. Yes, sholatlah. Tapi di sini, dari kata qiyam, tegak berdiri. Yang diperintahkan. Jadi dia mewakili sholat. Apa? Sebab di saat berdiri, bacaan kita adalah seafdal-afdal bacaan. Yaitu bacaan Al-Quran. Saat sujud, haram membaca Al-Quran. Nabi larang. Tidak boleh membaca Al-Quran. Kondisi berdiri, ini kondisi bacaan Al-Quran. Di sini lakukan diri kepada Allah melalui bacaan Al-Quran. Coba lihat. Di saat orang berdiri, mendekatkan diri kepada dengan bacaan yang semulia-mulia bacaan. Kapan kita yakin Allah melihat kita? Itu kondisi muraqabah. Ini kondisi muraqabah. Dan di saat kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul melihat kita dalam ibadah kita ini. Di sanalah kita pasrah seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perintah dalam ayat ini. Watawakkal. Berserahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam sholat itu banyak sekali perkara. Ada khusyuk. Ada muraqabah, ada tawakkal, ada mahab, ada raghbah, ada rahbah, ada khauf takut, ada harapan. Banyak sekali kondisi, keadaan. Baik. Ini ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama menjelaskan dua hal sehubungan dengan muraqabah yang disebutkan oleh Syekh Imamullah Ta'ala. Apa sisi yang pertama? Muraqabah kata Syekh. Kamu muraqabah artinya kamu yakin Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul melihat di saat kamu sholat, di saat kamu sujud. Di saat kamu beribadah, di saat kamu mengajar, di saat kamu belajar, kamu yakin betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu, mengetahui bagaimana kondisi hatimu, bagaimana niatmu. Yakin itu sehingga kita mengajar, kita berdiri di atas kondisi itu. Ini kondisi muraqabah yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alaih mengawasi engkau. Ini jelas. Jawab alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ini jelas sekali. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul raqib. Raqib kepada kita. Ini dua sisi yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tapi kalau antum bingung, tidak usah pahami dua sisi. Anda tidak usah disebutkan dua sisi. Langsung gabungkan dua ini. Itulah muraqabatullah. Hamba ibadah di atas keyakinan bahwa Allah melihat. Yakin Allah betul-betul melihat. Itu muraqabah. Hamba tegak melakukan di atas keyakinan Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mengawasi. Yakin betul Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Itu muraqabah. Sama dalam hadis, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini muraqabah. Kalau tidak, yakin dia Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Ini muraqabah. Dalam dua keadaannya. Jelas ini? Ayat yang kedua, وقال الله Allahu taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kalian manapun kalian berada. Apa arti bersama di sini? Ma'ah. Ma'ah apa arti? Dalam bahasa Arab ma'ah bermakna mutlaqul musahabah. Tidak harus ada di samping kita. Seorang ibu mengatakan kepada anaknya, berangkatlah nak menuntut ilmu. Ibu mengirimu, mengiringimu bersamamu. Saya ibunya terus mendoa, mendoakannya, mengontrolnya. Ditelepon. Dikirimi. Itu bersama. Walaupun ibunya ada di Maros, sementara anaknya ada di Saudi misalnya belajar, tetap ada bersama, sebab ada musahabah. Ketika purnama misalnya, kita berjalan ke barat, sepanjang perjalanan bulan bersama kita, bersama, sebab ada musahabah. Dia terus menerangi kita di atas kita. Dan orang picik cara berpikirnya kalau memahami bersama harus di sampingnya, apalagi memahami bersama harus ada di dalam hatinya. Ini orang tidak mengenal bahasa. Tidak ada yang mengarahkannya ke makna itu kecuali keyakinan sesat yang sangat menjijikkan. Kalau kita putar haluan ke timur, apa bulan tetap bersama kita? Bersama? Iya, bersama. Padahal dia tinggi di atas kita? Kita? Tapi betul bersama? Kita tidak bisa lepas dari cahayanya. Sekarang itu memahamkan. Sekarang Allah menjelaskan kepada kita, wa huwa dan dia Allah ma'akum, ma'ah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sementara Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, yang maha pengasih, Allah yang maha pengasih. Kata Allah, saya yang maha pengasih ini di atas arsnya, tinggi di atas ars. Ars itu di mana? Di atas semulanya. Allah tinggi di atas ars. Jadi arsy Allah di atasnya. Tidak menyatu, sebab Allah mengatakan ala di atas arsy. Ini disebutkan dalam 6 surah. Tsummastawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy dalam satu ayat, dalam satu surah. Tsummastawa 'alal arsy dalam 6 surah. Belum lagi ayat yang lainnya Allah menegaskan, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Allah al-qahir yang menundukkan, mengalahkan. Di mana Allah fawqa, lafaz fawqa sekarang, di atas hamba-hambanya. Atap ini fawqana, atap ini di atas kita. Langit fawq di atas kita. Itu kata fawqa. Allah fauqa ibadi, di atas hambanya. Arsy termasuk hamba? Makhluk? Iya. Para malaikat, di mana malaikat? Di langit? Memenuhi langit? Pertama semuanya? Yakhafuna min fawqihim. Lihat sifat mereka takut kepada Allah. Min fawqihim. Dari atas mereka. Kalau gitu di mana Allah? Ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Maka jawab dengan jawaban yang Nabi sendiri telah benarkan. Kalau kita tidak jawab dengan jawaban itu, maka terbuk. Iya. Dari orang yang tidak pernah sekolah. Iya. Lebih bodoh dari budak. Yang ditanya ini, aina Allah? Seorang wanita. Wanita itu rendah pikirannya, rendah agamanya. Iya. Budak lagi. Tetapi mempunyai kedudukan yang sangat hebat. Si budak wanita ini bersalah kepada jariah. Kata jariah menunjukkan bukan wanita dewasa. Masih remaja, anak-anak. Budak lagi. Salah seorang budak, salah seorang sahabat. Di antara tugasnya gembala kambing. Mungkin karena dia wanita, terlalaikan, serigala menerkam kambingnya. Jatuh korban, ada kerugian. Lapor kepada tuan. Tuannya seorang sahabat, marah sahabatnya. Biasa manusia marah, ditampar budak. Tapi sahabat Nabi langsung merasa salah. Karena hebatnya perasaan salah ini, maka beliau datang kepada Nabi. Dia ceritakan, Nabi semakin memperbesar perkara itu, tambah tertekan sahabat. Akhirnya sedekah adalah jalan keluar dari dosa. Saya ingin merdekakan dia ya Rasulullah. Ini sedekah yang sangat hebat. Fakku raqabah. Falakotahamal aqab. Ketika Allah menantang orang-orang yang mengatakan ahlaktu malal lubada. Dengan takaburnya menyatakan saya telah memakai harta yang sangat banyak. Untuk kesenangan-kesenangan. Allah tantang. Falaqatahamal aqabah. Tak menempuh jalan sulit lagi mendaki itu. Kalau mau menggunakan uang, yang hebat di sini dia tempatnya. Berat. Inilah kehebatan. Apa yang pertama ini dia? Fakku raqabah. Memerdekakan budak. Tapi kata Nabi SAW, tunggu dulu. Panggil dia. Dibawalah si budak. Nabi tanya pertanyaan. Pertanyaan pertama. Aina Allah? Di mana Allah? Kamai kareno. Jangan bilang, oh tidak boleh bertanya begitu. Saya Nabi yang bertanya. Bertanya sama wanita lagi. Budak lagi. Tapi sembarang budak. Ini budak hidup di zaman Nabi. Melihat cahaya Islam. Apalagi di atas fitrah. Siapapun dia sangat mudah menjawab pertanyaan ini. Aina Allah? Di mana Allah? Kata budak, fissama, di atas langit. Ini riwayat Imam Muslim, sahih. Fissama, di atas langit. Nabi langsung susul pertanyaan kedua. Man ana? Saya siapa? Dalam keyakinanmu saya ini siapa? Kata budak itu, anta Rasulullah. Engkau utusan Allah. Kata Rasulullah, i'tiqha, bebaskan dia. fa'innaha mu'minah, karena sungguh dia wanita yang beriman. Kata mu'minah bukan sekedar beriman, tapi iman yang sangat hebat. Dari dua pertanyaan Nabi sudah tetapkan ini berhubungan dengan Allah, tentang di mana Allah di atas semuanya. Kalau kita tidak yakini ini, tidak akan bisa paham wa huwa ma'akum, dan tidak akan bisa muraqabah yang benar. Tidak akan bisa muraqabah subhanahu wa ta'ala yang benar. Jadi yakin Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua hambanya. Tapi jangan bimba di atas, itu jauh. Sebab semuanya di hadapan Allah terlalu kecil. Dekat semuanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dilihat oleh Allah, dikuasai Allah. Tidak usahlah Allah dulu, arsnya saja Allah. Arsnya Allah. La ilaha illallah. Allah sampai mensifatinya dengan kata azim. Azim. Yang sangat besar. Kata Rasulullah SAW, luas langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursi. Kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi. Kursi Allah wasi'a. Melingkup langit dan bumi. Nabi jelaskan pendekatannya untuk melihat bagaimana luasnya. Kayaknya langit dan bumi luasnya seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Kira-kira berapa yang diambil itu gelang dibandingkan dengan luasnya padang pasir? Hanya berapa senti. Yang kalau dilihat dari nampak langit dan bumi dianggap tidak ada. Yang nampak hanyalah kursi. Itu kursi. Kursi bukan dengan arsy, seperti itu pula. Jadi tidak ada perbandingan langit dan bumi dulu baru langsung arsy, tidak bisa. Kursi dulu ke arsy, ke apa? Langit dan bumi ke kursi, baru kursi ke arsy. Ini makhluk bisa kita ingin seperti itu. Dari kursi yang sangat luas ini, jika dibandingkan dengan arsy, seperti gelang pula. Kalau begitu, gelap juga, tenggelam. Tidak ada artinya jika dibandingkan dengan arsy. Dan, Ar-Rahman wa alal arsy, Allah yang maha besar, maha agung, tinggi di atas arsy-Nya. Ini, sekarang, pahami sekarang ini. Wa huwa ma'akum. Allah bersama kalian. Aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada. Di faqabah. Kebesaran Allah, kasannya, ketinggiannya, menyebabkan semuanya tiada artinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tinggi di atas arsy, tapi tetap bersama kalian. Yang bisa dipahami? Sangat mudah dipahami. Kecuali orang yang berpenyakit hatinya. Penyakit? Tidak bisa memahaminya. Orang yang berpenyakit hatinya tidak akan bisa mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Dia akan mengatakan, oh, Allah di dalam hati. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Di dalam hati. Ini Allah di sini. Dimanapun kita, Allah ada di situ. Itu yang dia pahami. Ini muraqabah. Muraqabahnya syaitan. Muraqabahnya orang bodoh yang paling bodoh. Tetapi ini sufi tingkat tinggi. Siapa yang bilang kalau itu jenjang sufi yang tidak tinggi, maka itulah jenjang kesesatan tinggi. Itu jenjang orang yang paling kurang ajar. Allah di dalam hati. Diajak Allah mandi bersama, diajak Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan, terus orang lain pergi ke sana, Allah juga ada di sana. Iya, kalau gitu Allah ada di mana-mana. Iya, kalau gitu berapa Tuhan? Dia memperumpamakan begini, ibaratnya alam itu seperti ini. Masukkan tinta, susu atau apa? Yes, aduk. Maka dimanapun pasti ada susu. Katanya demikian, dimanapun dimana-mana Allah. Ini cara berpikir apa itu? Itu cara berpikir kalau orang mau minum susu. Bukan cara berpikir orang mau beragama. Lihat, dia sudah mempermalukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Iya. Ini berarti lebih mengerikan lagi nih kalau sudah seperti ini. Sudah menganggap Allah menyatu dengan semua makhluk. Perumpamaan ini menganggap Allah sudah menyatu dengan semua makhluk. Ini keyakinannya manusia yang paling lemah. Iya, Ibnu Arabi. Yang menganggap semuanya adalah perwujudan Tuhan. Karena itu terserah kembah Tuhan Allah di masjid atau di gereja sama saja. Kamu menyembah salib, menyembah Allah, iya sama saja. Sebab semuanya perwujudan tuh Tuhan. Kamu mengatakan Subhanallah atau Subhani, Maha Suci saya, sama saja. Cukup tangkap ini secara sekilas. Iya. Jangan renungkan. Iya. Sebab akan ketularan penyakit gila. Langsung ucapkan Allah. La ilaha illallah. Ini ilmu apa? Ini ilmunya orang yang semakin goblok. Orang yang belajar semakin benar ilmunya ketika dia semakin mampu membedakan antara pencipta dengan yang dicipta. Semakin mampu menyadari bahwa dia hamba dan Allah lah yang disembah. Bukan justru semakin tidak mampu membedakan. Orang yang seperti ini tidak tersentuh sedikit pun juga dengan ajaran Al-Quran. Ini ilmu yang paling hebat dalam Quran. Al-Furqan. Itu namanya Al-Quran. Al-Furqan. Untuk membedakan. Ilmu pun beda itu Al-Quran. Yang hak dan yang bambang, yang disembah, yang syirik dengan yang iman. Iya. Kalau dengan keyakinan tadi, semuanya sama. Makanya kalau ini, sholat enggak, sholat sama saja. Kalau sudah sampai dipaham seperti ini, sholat enggak, sholat sama saja. Dan inilah katanya, muraqabatullah. Ini muraqabatus syaitan. Penyatuan dengan syaitan lahir batin. Sebab dia sudah jadi syaitan manusia. Hati-hati, ilmu sesat menyesatkan ini, kotor lagi menjijikkan ini, ada juga di Sulawesi. Di Maros? Iya, beberapa tarekat di atas keyakinan sesat ini. Alikhwah rahmah. Jadi wa huwa ma'akum, ini ilmu untuk muraqabah. Tapi harus benar dulu pahamnya, baru benar muraqabahnya. Muraqabahnya syaitan itu kalau menganggap Allah di dalam. Muraqabahnya orang beriman yakin Allah di atas, tapi Allah bersama kita, melihat, mengawasi, mendengar. Jelas? Dan bersamanya Allah ada dua. Ada bersama umum seperti dalam ayat ini. Dan ada bersama khusus. Inna allaha ma'al muhsinin, ma'as sabirin. Iya. Sungguh Allah bersama dengan orang ihsan, orang-orang bersabar, orang-orang bertakwa, bersama dengan orang-orang beriman. Iya. Ini bersama khusus. Kalian siapapun, kalau ayat ini umum, kebersamaannya. Ini kebersamaan umum ini. Kalau kebersamaan umum kita, yang umum saja ini kita yakini, oh itu sudah luar biasa, hebatnya muraqabah. Tapi kalau masih yang khusus, lebih dahsyat lagi mereka. Lebih hebat lagi. Yang umum, kita yakin lihat dikuasai oleh Allah. Semua bersama Allah. Sebab tidak ada lepas dari pengawasannya, pengintaiannya, penglihatannya, ilmunya. Tidak ada lepas. Tidak ada lepas dari rezekinya Allah. Ia lepas dari kekuasaannya Allah. Tidak lepas dari pengetahuannya. Setiap manusia, langit yang di atas maupun di bawah, bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebersamaan umum. Kebersamaan khusus. Ia itu hanya diperoleh oleh orang-orang pilihan. Besar bersama Allah. Yang tidak bersabar, tidak. Bersama apa di sini? Bersama pertolongan. Dia bersama Allah. Dilihat dengan penglihatan khusus. Dituntun dengan tuntunan khusus. Iya. Diberi rezeki, rezeki khusus. Rahmat, rahmat khusus. Diberi nikmat, nikmat khusus. Tidak rahmat umum. Bukan nikmat umum. Kalau nikmat rahmat umum, kafir, binatang, terus dibawa semuanya dapat. Kita yakin Allah bersama secara khusus ini. Kalau kita sampai meyakini itu, dalam ibadah kita akan lahir hebat, sebab akan melahirkan kesyukuran yang sangat sempurna. Adikhwa rahimakumullah. Baik. Ada kebersamaan khusus-khusus lagi. Iya. Kalau yang tadi, Allah bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Nah, itu sifat. Tapi ayat, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Kalau kalian tidak tolong dia, dia sudah menolongnya dan pasti menolongnya. Allah sebutkan kondisi Allah menolong dia, Nabi Muhammad SAW. It akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnain. Ketika orang kafir musuh, yang ketika itu beliau berdua. Nabi bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Idhuma. Disebutkan lagi kondisi yang lebih spesifik dalam saat hijrah berdua ini. Ketika keduanya fil ghar, di dalam gua. Gua hi? Sana, itu turunnya wahyu. Gua Tur. Ketika keduanya di dalam gua, itu yaqulu li sahibi. Ketika dia, Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya. Lihat bagaimana lembutnya Allah menjelaskan Abu Bakar di sini. Sahabatnya dia. Apa ucapan Nabi kepada Abu Bakar ketika itu? La tahzan, inna Allaha ma'ana. Jangan sedih. Sungguh Allah bersama kita. Siapa kita di sini? Nabi dan Abu Bakar. Sekarang bukan sifat, langsung orang. Ini kebersamaan khusus-khusus lagi. Kalau bersama orang-orang bersabar, kan itu sifat. Iya. Belum tentu. Tidak jelas orang di mana. Iya. Kesabaran dapat kebersamaan sesuai dengan nilai kesabarannya. Kalau ini langsung orangnya. Karena itu jangan tanyakan lagi sifatnya ini. Yang mendapatkan kebersamaan ini. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq menempati urutan umat Muhammad SAW yang termulia. Bahkan umat semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang termulia adalah As-Siddiq. Radhiyallahu anhu. Ini bersama khusus lagi. Siapa bapak mendapatkan pertolongan khusus. Ini pertolongan yang tidak mungkin ditangkap oleh akal. Orang kafir Quraisy belum menginginkan menangkap Nabi dan Abu Bakar untuk dulu. Sebelum keluar sudah persiapkan. Tapi tidak mungkin dicelakai orang yang Allah bersamanya. Terus Nabi keluar, dikejar. Dikejar dengan sayembara. Diumumkan di berbagai pelosok. Siapa yang mendapatnya akan dapat sekian ratus unta. Oh, tertarik orang. Tersebar. Bukan hanya orang Quraisy yang kejar. Bukan hanya orang Mekah yang kejar. Tapi duduk sekitarnya juga. Nabi dirapat. Jejaknya Nabi diketahui. Tapi siapa yang bisa mencelakainya kalau Allah bersama? Dan kondisi didapatnya Nabi yang paling hebat di saat di dalam gua Tur. Di dalam gua, tidak bisa lari sudah. Dan gua Tur, gua yang paling sempit. Kata Abu Bakar, demi Allah, kalau mereka melihat kakinya mereka, pasti kami terlihat. Sekedar lihat kaki saja, sudah dilihat itu orang. Tidak bisa lari kemana-mana. Tinggal dilihat, pasti didapat sudah. Tamat riwayat. Ini kondisi ini, kalian memastikan pasti celaka. Tapi walaupun pasti, kalau yang memiliki semua sebab menyatakan tidak celaka, tidak akan mungkin celaka. Abu Bakar Siddiq sudah sangat luar biasa tegangnya. Mengkhawatirkan Nabi. Sebenarnya dirinya tidak diperdulikan sudah. Tapi justru Nabi yang tenangkan beliau. Inna Allah. Nabi mengatakan, la tahzan. Jangan kamu bersedih. Allah ma'ana. Sungguh Allah bersama kita. Ini muraqabahnya Nabi, keyakinannya bahwa Allah bersama dia menyebabkan turunnya pertolongan. Ini muraqabah tingkat tinggi. Al-ikhwah rahimahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita, menambah ilmu kita, keyakinan kita untuk terus diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.